Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masih melanjutkan al-haya indar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasa malu, sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita sudah membaca 8 hadis. Kita masuk di hadis yang ke-9. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna likulli dinin khuluqan. Bahwasanya setiap agama itu memiliki akhlak. Wa inna khuluqal Islam al-haya'u. Dan akhlaknya Islam adalah al-haya. Rasa malu. Hadisnya Hasan rawi Ibnu Majah. Akhwani fi din azni wa azakumullah. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini menyebutkan setiap agama itu memiliki akhlak. Dan di dalam Islam akhlak atau tabiat yang paling tinggi kedudukannya adalah al-haya. Rasa malu. Naam. Sehingga al-haya itu ra'su makarimil akhlak. Pemimpin dari makarimil akhlak. Hadis-hadis yang kemarin kita lewati, al-haya khairun kulluh. Rasa malu itu baik seluruhnya. Keutamaan-keutamaan al-haya yang telah kita lewati menunjukkan al-haya itu min khuluqil Islam. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Para ulama menyebutkan al-haya yahtassu bi ahli al-Islam. Rasa malu itu dikhususkan untuk ahlul Islam. Li'annahu mutimum lima karimil akhlak. Karena al-haya itu mutammimun penyempurna untuk makarimil akhlak. Dengan rasa malu itu sempurna tiang agama. Naam. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya dari apa-apa yang manusia mendapatkan dari kalamun nubuwah, ucapan kenabian yang pertama, Jika kamu tidak malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Baik. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan termasuk dari kalamun nubuwah al-ula as-sabiqah, ucapan kenabian yang terdahulu. Naam. Tentang permasalahan al-haya, ucapan kenabian. Baik. Termasuk dari ucapan kenabian, idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka perbuatlah semaumu. Jika sudah tidak ada rasa malu, tidak ada yang bisa menghalangi untuk berbuat sekehendak hatimu, karena tidak ada al-haya. Nah, jika kamu tidak malu, perbuatlah semaumu. Sehingga sebagaimana kemarin kita sebutkan, fungsi al-haya, ya, dia akan menghalangi seorang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Dari sisi syariat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjalankan perkara-perkara yang akan merendahkan kehormatannya dengan al-haya. Ini yang menghalanginya. Naam. Idza lam tastahi fasna ma'sita, jika kamu tidak malu, maka perbuatlah semaumu. Ini maknanya, jika tidak ada rasa malu padamu, maka perbuatlah semaumu. Ada juga yang memaknakan, jika memang perbuatan itu tapi benar, maka kerjakan, enggak perlu malu. Ada yang memaknakan dari sini demikian. Idza kana al-fi'lu la yustahya minhu fasna'hu wa la tubalin. Jika memang perbuatan itu tidak menghasilkan rasa malu, ya, kalau memang harus diperbuat, maka kerjakan, tidak usah pedulikan yang lainnya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, di sini menunjukkan kepada kita pentingnya kedudukan al-haya. Dengan al-haya itulah seseorang terhindar dari berbuat kemaksiatan, karena dia masih memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan di sini, belum menyatakan as-sana 'alal haya. Ada sini menunjukkan pujian kepada rasa malu. Naam. Pujian atas rasa malu yang ada pada seorang hamba. Baik. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, al-haya nau'an, rasa malu itu terbagi menjadi dua. Rasa malu yang terkait dengan haknya Allah, dan rasa malu yang terkait dengan haknya makhluk. Yang terkait dengan haknya Allah, hendaknya kita merasa malu kepada Allah tatkala kita melanggar larangan-larangan Allah. Adapun yang terkait dengan haknya makhluk, hendaknya kita merasa malu tatkala kita tidak bisa memberikan hak orang lain padahal itu adalah hak mereka. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini naam hadis yang ke-10. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Wa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Dan cabang-cabang keimanan itu yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Rawahu Muslim. Naam. Di sini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan. Beliau menyebutkan 70 sekian cabang keimanan atau 60 sekian cabang keimanan. Beliau tidak menyebutkan secara rinci apa saja cabang-cabang keimanan. Sebagaimana tatkala beliau menyebutkan tentang malam qadar. Tidak menyebutkan di malam apa malam qadar itu. Sebagaimana beliau menyebutkan waktu yang mustajab untuk berdoa yaumal jumu'ah. Beliau tidak mentakyinnya. Sebagaimana syu'abul iman ini. Demikian pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Allah memiliki 99 nama. Juga tidak ada hadis yang sahih yang merinci 99 nama Allah itu apa saja. Ini semua diharapkan kita berupaya untuk mencarinya. Sebagaimana kita mencari malam qadar, sebagaimana kita mencari waktu yang mustajab untuk berdoa yaumul jumu'ah. Demikian pula syu'abul iman. Syu'abul iman yang 70 lebih cabang itu apa saja? Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Sunnah. Itu disebutkan semua tapi tidak dirincikan dalam baik, apa saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan kita bisa dan berupaya untuk mencarinya. Sehingga para ulama menulis kitab Su'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, beliau hanya menyebutkan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Dan satu di antaranya itu beliau sebutkan tiga. Naam. Yang pertama beliau menyebutkan tentang a'laha. Dari syu'abul iman yang afdaluha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimatul Islam. Karena dengan mengucapkan itu seorang masuk Islam. Naam. Kalimat yang beratnya melebihi 6 langit, 7 langit dan 7 bumi. 6 kalimat tauhid. Ini afdhaluha. Cabang keimanan yang paling utama. Jika seorang tidak memiliki ini, maka la yanfa, enggak akan manfaat seluruhnya. Karena dia bukan seorang muslim. Amalannya haba'an manthura. Amalannya sia-sia. Karena dia tidak memiliki keislaman. Naam. Kemudian beliau menyebutkan dari yang paling utama, paling atas, menyebutkan yang paling rendah. Nah, wa adnaha, yang paling ringan, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan segala yang mengganggu di jalan. Baik itu duri atau apapun, batu dan yang semisalnya. Naam, ini yang paling rendah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan cabang keimanan yang paling rendah ini, beliau mencontohkan bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk cabang keimanan. Dan termasuk gangguan di jalan, beliau menyebutkan tajidu ba'dun nasi al'an yuqifu sayyarah fi ay makanin bitul au bil ard ma yahtamu. Kamu jumpai sebagai manusia sekarang ini memarkir mobilnya di sembarang tempat, ya. Baik itu melebar atau memanjang, enggak peduli dia. Al makan dayyikun, padahal tempatnya itu sempit, ya. Dia enggak peduli apakah nanti orang terhalangi masuk ke dalam masjid atau tidak. Nah, ini beliau masukkan tatkala membahas masalah imatatul adza anit thariq. Sehingga bukan termasuk sifat seorang mukmin yang kemudian mengganggu jalan umum, menyulitkan akses manusia. Nah, kemudian beliau sebutkan al-haya, rasa malu. Itu cabang dari keimanan. Tidak tahu cabang yang keberapa ini al-haya itu. Al-Mim beliau sebutkan yang paling atas dan yang paling rendah. Dan di antara itu ada al-haya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Beliau menyebutkan tiga dari cabang-cabang keimanan. Yang pertama yang terkait dengan lisan, qaul. Yang terendah terkait dengan fi'il, perbuatan. Dan termasuk di dalamnya al-haya yata'alaq bil qalb, yang terkait dengan hati. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama ahlu sunnah, iman itu qaulun, dari qaulu la ilaha illallah. Iman itu fi'lun, perbuatan dengan jawarih, dari imatatul adza anit thariq, itu terkait dengan perbuatan. Al-haya syubhatun minal iman, al-haya ini yata'alaq bil qalb wa i'tiqadun, dan i'tiqad. Nah, tiga unsur keimanan. Ucapan, perbuatan dan keyakinan. Nah, dari hadis ini. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, banyak para ulama menulis kitab tentang syu'abul iman. Apa saja rincian dari 70 sekian cabang-cabang keimanan. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Salim bin Abdullah an abihi. Abdullah siapa ini? Kemarin disebutkan Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah an abihi qala, dari Umar bin Khattab. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lewat melewati seseorang. Wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Beliau atau orang itu sedang yu'atib, menasihati, ya, saudaranya tentang masalah rasa malu Menasihati di sini menasihati maksudnya kamu jangan malu-malu. Enggak perlu malu. Baik. Disebut yang para ulama orang ini menasihati karena beranggapan al-haya itu yamna'u rizq. Rasa malu itu akan menghalangi rezeki seseorang. Karena punya rasa malu itu akan menghalangi rezeki, akan menghalangi ilmu. Naam. Yaqulu innahu la yastahi, yakni ka'anna yaqul qad adarra bikal haya. Dia menyatakan bahwasanya dia itu sungguh malu, seakan-akan dia menyatakan qad adarra bikal haya, rasa malu itu akan berbahaya untukmu. Ini nasihat orang ini menasihati saudaranya, enggak perlu malu. Malu itu akan membahayakan kamu. Mendengar itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan dahu, tinggalkan dia. Fa innal haya minal iman. Karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Tidak boleh seorang dinasihati itu tidak malu, harus punya rasa malu. Karena rasa malu itu yang menghalangi dia untuk berbuat kemaksiatan. Selama ada rasa malu yang ada pada dia, maka beliau menyatakan dahu, tinggalkan dia, biarkan dia. Fa innal haya minal iman. Karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Berbahaya kalau sudah tidak ada rasa malu. Nah, maka dia sudah kehilangan satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Yang terakhir dari al-haya inda Rasul, wa an Anas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-fuksu fi syai'in qat illa sana. Tidaklah al-fuksu, kekejian, ucapan keji, ucapan kotor dalam suatu kecuali akan sana, akan menjelekkannya. Walakan al-haya fi syai'in illa zana. Dan tidaklah rasa malu yang ada pada suatu kecuali akan menghiasinya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, wa qala muhaqqiq syarhu sunnah, isnadu sahih. Naam. Ini semakna dengan apa yang sudah kita lewati. Tapi di sini naam al-haya disebutkan. Baik. Yang sebelumnya pembahasan apa kemarin? Arif, ya. Dalam pembahasan Arifku Zaid. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Jadi al-haya, jika ada pada suatu, maka dia akan memperindah. Illa zanahu. Sesuatu itu akan indah tatkala ada rasa malu padanya. Ya. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, min adabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idza ata baba qaumin, Rasulullah jika mendatangi pintu suatu kaum, mendatangi rumah seseorang, lam yastakbiril bab, beliau tidak menghadap ke arah pintunya, min tilqa'i wajhi. Beliau kalau bertamu, beliau tidak menghadap ke depan pintunya. Walakin min rukni al-aiman awul aisar, tetapi di samping kanan atau kiri pintu, tidak langsung menghadap ke arah pintu. Yaqul assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sahih Ruhu Ahmad. Naam. Ini ada penjelasan. Pada saat itu, zaman dulu itu enggak ada sitarnya, ya. Sehingga kalau langsung menghadap, taib, itu akan kelihatan. Demikian pula diterangkan para ulama sekarang juga, kalau ngasih salam jangan di depan pintu. Dikhawatirkan tatkala sang tuan rumah itu membuka pintunya, Kondisi rumahnya itu dari depan sampai belakang tembus tanpa ada halangan. Dan di situ kelihatan baik anak-anaknya dan istrinya. Maka di samping, ya, jangan sampai kemudian pandangan sampai. Ini juga perlu diperhatikan bagi yang men-setting rumahnya. Karena kebanyakan dijumpai rumah-rumah naam itu dari pintu masuk sampai tembok paling belakang itu los, enggak ada sekat sama sekali. Sehingga ketika orang-orang berdiri di depan rumahnya itu bisa tembus sampai ke belakang. Nah, tidak ada sekat sama sekali. Maka diupayakan dari depan itu, tatkala jika ada seorang yang berdiri di depan pintu itu tidak bisa tembus langsung ke belakang. Mungkin disekat, ada ruang tamu di depan yang jalan menuju ruang belakangnya tidak lurus dengan pintunya, sehingga tidak tembus pandangan ke depan. Dan juga tempat duduknya tamu itu tidak bisa los langsung lurus pandangan sampai ke belakang. Nah, upaya untuk melindungi nam istri dan anak-anaknya dari pandangan yang tidak taib, yang tidak dihalalkan bagi mereka. Ini ikhwan fillah azani wa. Ini adabnya bertamu, adabnya istiadzan, minta izin. Nah, hingga tidak salam langsung menghadap ke pintunya yang jika terbuka akan melihat isi rumahnya dan penghuninya, tapi beliau di samping kiri pintu atau di samping kanan pintu mengucapkan salam. Nah, baik. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Qala idza kana ba'atha ahadan min ashabi fi ba'di amrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengutus salah seorang dari sahabat beliau pada sebagian urusan beliau, qala basyiru wa la tunaffiru, berilah khabar gembira, jangan kalian bikin lari. Wa yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan, jangan memberikan kesusahan, mudahkanlah dan jangan menyusahkan. Naam. Sahih riwayat Abu Dawud. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berpesan kepada para sahabatnya jika diutus apakah berdakwah ke sebuah tempat atau urusan-urusan yang lainnya. Naam, beliau berpesan untuk memberikan khabar gembira tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga diberikan kemudahan-kemudahan agar orang-orang itu tertarik masuk ke dalam Islam. Ditunjukkan mahasinul Islam, kebaikan Islam. Naam, disebutkan apa yang Allah persiapkan di akhirat dari surga-surganya yang penuh dengan kenikmatan. Baik, ini sampaikan kepada orang-orang yang didakwai. Jangan disebutkan perkara-perkara yang susah. Jangan disebutkan perkara-perkara yang mengerikan. Nanti tatkala mereka sudah masuk ke dalam Islam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemarin sudah kita singgung sedikit tentang masalah ini. Baik. Qala rahimahullah. Kana yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha, rawahul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah, beliau menerima hadiah dan membalas hadiah. Ini adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyatakan la tarudul hadiyah, Jangan kalian menolak hadiah. Jika memang tidak ada tujuan-tujuan jelek dari hadiah itu, maka jangan menolak hadiah yang diberikan oleh seorang. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan termasuk min alamatin nubuwah, alamat kenabian beliau, yaqbalul hadiah, menerima hadiah, ya, dan tidak menerima sedekah. Nah, menerima hadiah. Baik. Rasulullah SAW sampai menyatakan, seandainya dihadiahkan kepadaku kakinya kambing, laqabiltu, aku akan terima. Aku akan terima. Menunjukkan betul-betul semangat untuk menerima hadiah. Bahkan beliau menganjurkan, tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai dengan sebab hadiah. Kecintaan akan muncul, akan timbul tatkala saling memberikan hadiah. Nah, maka beliau menganjurkannya. Adabnya beliau bukan hanya senang terima hadiah, tapi juga balas hadiah, membalas kepada orang yang ngasih hadiah kepada beliau. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa ghaib. Membalas orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah dikasih hadiah seekor unta. Kemudian dibalas oleh Rasulullah, dikasih unta juga orang itu. Kata Rasulullah, radita, kamu sudah ridho? La, belum. Maka ditambah lagi oleh Rasulullah, tambah jadi dua. Nah, dia ngasih satu onta, dibalas dua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nanya, radita, kamu sudah ridho? Belum. Ditambah lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa untuk menerima dan membalas hadiah. Bukan hanya karena lafaz tahadu. Tahadu itu saling, saling memberi hadiah. Ia memberi, ia menerima. Bukan bersifat menerima tok tapi tidak mau ngasih hadiah. Akan muncul rasa cinta. Nah, dengan sebab hadiah. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Menyenangkan, ya. Jadi jangan menolak hadiah karena akan menyakiti orang yang ngasih. Sebagaimana yang sudah kita lalui dalam Mukhtasar Sama'il Muhammadiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendapatkan hadiah langsung beliau pakai untuk menyenangkan orang yang ngasih hadiah. Kalau itu kain, kalau itu pakaian, langsung dipakai. Nah, menyenangkan orang yang ngasih hadiah. Baik. Qala rahimahullah, kana yughayyiru al-ismal qabiha. Beliau merubah nama yang jelek. Nah, jadi beliau merubah nama yang jelek. Sahih riwayat Bukhari, ya. Jika ada nama yang jelek, maka beliau rubah. Apalagi nama-nama yang haram, nama-nama penghambaan kepada selain Allah, mu'abbad kepada selain Allah, ya. Abdul Manaf, Abdul Uzza atau yang semisalnya. Nah, ini haram, harus dirubah. Baik. Tatkala Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan Al-Hasan bin Ali, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, aruni ibni, tunjukkan kepadaku anakku, yakni cucunya maksudnya. Ma samaitumu, kalian namakan siapa anak kalian? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, Harban. Aku namakan Harban. Harb itu perang maknanya. Kata Rasulullah SAW, Hasan. dirubah oleh Rasulullah namanya Hasan. Nah. Kemudian tatkala melahirkan kembali Fatimah, Rasul pun datang dan bertanya, kalian namakan siapa anak kalian? Kalian menyatakan Harban kembali, karena yang pertama gagal dengan nama Harb, perang. Kata Rasulullah, namakan Husain. Nah, Hasan dan Husain itu pemberian nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tatkala lahir anak yang ketiga, Fatimah melahirkan anak yang ketiga. Naam. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, kalian namakan siapa anak kalian? Kata Ali, Harban. Kembali Harb lagi. Naam. Maka beliau menyatakan bal huwa Muhsin. Ini namanya Muhsin. Naam. Baik. Kembali Rasul yang mengganti, ya beliau mengganti baik nama-nama yang maknanya kurang bagus. Ini biasa dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Musayyib bin Hazm. Hazan itu sedih. Ya. Tatkala Hazan ini mendatangi Rasulullah SAW, beliau tanya, Mas Muka, namamu siapa? Hazan. Ini kan nama yang jelek. Kata Rasulullah, Anta Sahlun. Diganti dengan nama Sahal. Sahal itu mudah. Ya. Memiliki makna yang bagus. Milih nama itu dengan makna yang bagus. Tapi Hazan ini menyatakan, aku tidak akan pernah sekali-kali merubah nama pemberian orang tuaku. Tetap enggak mau merubah namanya, padahal maknanya jelek. Ya, Hazan. Nah, maka disebutkan dalam riwayat itu, senantiasa setelah itu dia huzuna. Huzuna itu susah. Nah, dalam keadaan susah segala perkaranya. Ini gara-gara nama. Jadi nama itu penting, ya. Bukan apalah artinya sebuah nama. Nama itu penting. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan hampir nam lakop julukan itu sesuai dengan orang yang dijuluki. Sehingga nama itu seperti judulnya, judul kalau sebuah kitab. Seseorang itu akan tertarik membaca kitab itu tak kalah dengan judulnya. Judulnya sudah menarik. Sama dengan orang. Itu dilihat dari namanya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nama-nama yang bagus. Penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama para anbiya. Nama-nama para sahabat. Nah, baik. Ini nama-nama yang dianjurkan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan banyak riwayat-riwayat menyebutkan Rasulullah SAW merubah nama-nama yang artinya jelek. Ya, nama-nama yang artinya jelek. Para ulama menyebutkan, ada menyebutkan tidak wajib untuk merubah nama itu selama bukan nama yang haram. Ya. Selama bukan nama yang haram, apa penghambaan kepada selain Allah, kita harus dirubah. Nah, baik. Jika nama-nama artinya itu bagus, tapi bukan bahasa Arab, ya. Artinya bagus tapi bukan bahasa Arab, tidak apa-apa. Nah, dia tetap menggunakan nama itu. Nah, artinya dalam bahasa Jawa bagus ya. Tapi tidak ada dalam bahasa Arab. Maksudnya dia bukan bahasa Arab. Nah, karena nama-nama para anbiya itu tidak semuanya bahasa Arab. Jadi nama-nama para anbiya tidak semua bahasa Arab. Baik, dia tetap mempertahankan nama pemberian orang tuanya. Tidak apa-apa jika maknanya bagus. Ya, jika namanya bagus. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Yang kelima. Kana idza dakhala ala maridin ya'uduhu qol. Beliau jika masuk menjenguk orang yang sakit, beliau menyatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Rawahul Bukhari. Baik, ini doa yang beliau ucapkan tatkala menjenguk orang yang sakit. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, adab-adab Rasulullah SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Masih kita meneruskan min adabir Rasul SAW. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.